bukan tidak tahu, lupa hari ini ada ceramah. Ini kopiah minjem dari dalam. Baju juga enggak sempat bawa. Jadi barusan pas, aduh, ada kopiah enggak? Ada katanya. Pas cukup sekali, alhamdulillah. Cuman ini enggak ada pinjaman di dalam barusan. Jadi masih pakai ini kantor. Sekalian dan ibu-ibu, saya ingin melanjutkan materi bulan lalu. Masih tentang, mungkin ini kalau dalam Islam, dalam materi di Rosah Islamiyah disebutnya adalah Astaghofah al-Islamiyah. Ya, Astaghofah al-Islamiyah atau apa yang disebut dengan Astaghofah itu kebudayaan Islam. Biasanya materinya dimasukkan kalau kita kuliah dalam Astaghofah Islamiyah. Nah, bagian dari Astaghofah kemarin kita sedang bahas sedikit tentang al-iqtisadiyah, bagian ekonomi di dalam Islam. Kemarin sudah saya bahas bagaimana ada kebiasaan orang tua kita yang kita tinggalkan sekarang ini, yaitu kebiasaan membangun perekonomian. Jadi terjadi pemilahan. Kita kadang-kadang ragu kalau kita berpikir mencari uang itu selalu mikirnya adalah memikirkan dunia. Ya, ini yang harus kita kembalikan. Makanya kalau ada ustadz ceramah di atas mimbar, orang kaya itu dekat ke neraka jahanam, gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Padahal saya melihat 10 orang yang dijamin masuk surga, 9 orangnya adalah konglomerat di masa Rasulullah. Atau yang disebut dalam sejarah al-mubashirin bil jannah, yang diberikan kabar gembira oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa 10 orang ini dijamin masuk surga. 9-nya adalah orang-orang terkaya di masa Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Tapi mereka tentu saja seperti tadi, mereka pikirannya bukan uang, tapi bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang ada bisa membangun umat ini, ya. Dan dirinya memang terangkat, terbawa menjadi orang kaya. Nah, Bapak sekalian, kita ingin mengubah pola berpikir ini. Ya, ada orang yang berpikir, oh Ustadz deh sekarang mah bisnis ya. Dong, kak Ustadz, Nabi wae bisnis gitu kan. Harus kita bisa jawab begitu. Omodai Ustadz, Ustadz mau nanaonan gitu. Ustadz mulai hubu dunia gitu. Tidak. Kita berpikirnya sekarang kita berdagang adalah hubul akhirah gitu. Cinta akhirat. Ya, kalau kita opini ini terus disebar, Pak, ibu-ibu sekalian, kita jadi orang miskin terus, susah. Ya. Akibatnya, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak sekali kemudaratan yang sangat luar biasa. Padahal saya katakan dalam haji kemarin, kalau kita tawaf ada yang diajarkan doa watijah rotan lantabur. Itu lagi tawaf, haji lagi. Mahal kan haji itu harganya. Gitu. Apa? Ada doa watijah rotan lantabur. Ya Allah, berikan kami bisnis yang tidak rugi. Coba pikir-pikir, tawaf ada doa bisnis, kan bingung. Saya tidak menemukan, ya Allah, jadikan karir kami di dalam bekerja bagus. Enggak ada tawaf. Gitu. Karena menunjukkan bahwa dekat sekali. Ya, makanya wa aqimi sholah wa atau zakah. Itu selalu ditempel. Sholatlah kalian dan bayar zakat. Artinya sholat sangat ruhiyah, ya, dan zakat sangat uang. Ditempel wa aqimi sholah wa atau zakah. Wa aqimi sholah wa atau zakah. Terus sholat itu ditempel dengan zakat yang sifatnya fulus. Makanya kalau ke teman-teman Islam itu sebenarnya dinul fulus, gitu kan. Jadi agama yang berbicara masalah material cukup banyak. Kita saja mengotak-ngotakkan. Makanya ruhbaniyah itu haram di dalam Islam. Ruhbaniyah ini adalah kependetaan. Orang meninggalkan semua urusan dunia. Tidak mau kawin, zikir, terus itu tidak ada dalam Islam. Ruhbaniyah haram di Islam. Saya menulisnya adalah bagaimana kita menyadari tentang satu kebangkitan dalam dunia Islam. Baik, sekalian, saya membuat sedikit makalah. Kelanjutan yang kemarin. Mangga. Ya, peringatan terhadap bencana yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Nuh. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang sangat pedih. Ya, ini adalah dasar ini. Tapi kalau kita bahas sekalian tafsir di dalam Quran tentang surat Nabi Nuh itu luar biasa. Tapi ini satu ayat sebagai mukadimah. Baik, kita lanjutkan. Peringatan apa, ya, bahwa bencana besar ini akan terjadi sekarang ini, terutama di dunia ini sekarang. Ya, perang hebat, tetapi yang tidak kalah hebat juga sekarang adalah bencana di bidang finansial, di bidang ekonomi. Yang pertama adalah terjadinya perubahan era yang sangat luar biasa, era informasi. Jadi sejak tahun 1989 kita sudah mulai memasuki era baru. Dari era industri ke era informasi. Tahun 1490-an itu berubah dari era pertanian menuju era industri. Jadi kalau dulu orang kaya itu adalah hanya anak orang kaya bisa kaya. Diukur kekayaan dan tanah yang mahal itu tanah yang subur. Kalau sekarang tidak. Ya, tanah itu disondir dulu. Oh, tanah empuk, ya, murah harganya. Oh, ini tanah keras dan strategis, itu harganya mahal. Di era industri itu begitu. Makanya di era industri pekerjaan utama di era informasi menjadi tergeser, yaitu bertani. Bertani menjadi tidak menjadi pilihan utama, terpojok ke pinggir-pinggir, ke kampung-kampung. Nah, di era informasi berbalik. Di era industri kita menemukan doktrin. Ayo nah, sekolah yang baik, cari nilai yang bagus, cari universitas unggulan, setelah itu kamu ngelamar ke perusahaan yang kuat dan aman. Oh, kalau orang masuk PT Telkom bangga. Wah, Telkom. Waduh, benar-benar. Ya, masa depan cerah katanya ya. Itu dulu gitu. Tapi sekarang pas kalian doktrin tidak laku. Banyak orang yang keluar dari ITB, dari Eropa, dari mana-mana tidak dapat kerjaan. Jangankan mencari pekerjaan yang aman, yang bekerja di tempat perusahaan yang aman saja sekarang kehilangan pekerjaan. Ya PT DI misalkan. Oh, banyak. Pokoknya mah kalau kita lihat harian di koran tuh Pertamina mau rasionalisasi. Merpati rasionalisasi. Dan itu bukan di Indonesia saja, hampir di semua negara. Amerika juga begitu. Ini di era informasi. Makanya doktrinnya tidak berlaku di era industri. Ini yang kadang-kadang kita suka turunkan kepada anak kita, ya. Bukan berarti kuliah tidak penting, kuliah penting. Tetapi ya doktrinnya tidak berlaku sekarang. Ayo nak, nanti kalau punya ijazah ngelamar pekerjaan. Nah, ini ada doktrin baru di era informasi dan karakternya sangat berbeda, ya. Yang kedua, hancurnya pasar saham. Di dunia ini sekarang sedang gonjang-ganjing. Makanya siap-siap buat sekalian dan ibu-ibu, kita tidak dapat lagi dana pensiun. Ya, selama ini dana pensiun yang diandalkan oleh kita, orang tua kita, tenang saja. Kalau sudah dapat perusahaan yang kuat, serahkan masa pensiun kita dapat. Tidak, ya, sekarang bermasalah. Seluruh pasar sahamnya hancur gitu. Berantakan. Ya, uang-uang yang dititipkan oleh dana pensiun juga banyak yang hilang. PT DI contohnya. Dan banyak sekarang. Ya, makanya PT Inti sendiri kemarin ada kawan bilang, kita sudah enggak dapat penggantian dana kesehatan, dana itu, dana ini, sudah tidak ada lagi gitu. Pasar saham ini di tahun-tahun ini akan mengalami goncangan yang sangat hebat. Maka tidak bisa lagi dana pensiun itu mungkin kita akan bisa andalkan, ya. Kemudian hancurnya ekonomi Amerika Serikat. Ya, mungkin kita kemarin baru dengar bahwa George Soros mengatakan kemungkinan 2006-2007 kami tidak bisa eksis lagi investasi di Indonesia karena ekonomi Amerika goyang. Itu luar biasa. Dua hari lalu silakan Bapak sekalian dan Ibu-ibu baca tulisan Safi Ma'arif dalam Resonansi. Ya, itu luar biasa tentang analisa siapa? Samuel apa gitu? Immanuel apa? Tentang Uni Soviet dan kemudian tentang Amerika. Tapi kalau baca buku Robert Kiyosaki juga kita akan sama. Tidak ada lagi alasan Amerika ini bisa bertahan. Apalagi sekarang George Bush kebijakan-kebijakannya banyak dikritik. Dan George Bush sekarang mau diturunkan, bukan partai oposisi yang menurunkannya, partainya sendiri gitu. Karena masalah sekali. Di antaranya baby boomer akan datang 2010, yaitu orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, 2010 memasuki masa pensiun. Dan itu akan bersamaan ngambil uang dari kas negara. 75 juta kali berapa dolar. Ya, sedangkan Amerika Serikat mulai kolaps, dari mulai Enron hancur dan segala macam. Dan ini bukan tidak punya efek ke Indonesia sendiri, efeknya kuat sekali nanti. Ya, hal ini juga harus kita pikirkan. Kemudian Amerika memiliki biaya perang yang sangat tinggi. Ya, sekarang ini sudah miliaran dolar dikeluarkan. Di Irak bukan selesai, makin lama makin hebat. Ya, di Afghanistan juga tidak selesai-selesai. Ya, makanya kalau dia menggelar perang di Iran, menggelar perang di Suriah, ini akan lebih ramai di Amerika Serikat gitu. Kondisinya sangat luar biasa. Sampai sekalian, kondisi ini mengubah pola di dunia ini. Nah, kita tidak bisa bergeming dan tidak bisa menghindar dari ini. Nanti efeknya kita akan bisa melihat. Sangat luar biasa. Yang kedua, akibat dari itu semua, perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia menghadapi masalah besar. Termasuk di Indonesia. Ya, menghadapi masalah besar. Kenapa di era informasi ini mau tidak mau seluruh perusahaan mengadakan rasionalisasi pegawai. PT DI dari 16.000 disisakan 3.500. Mau di demo berapa bulan juga berapa tahun tetap aja enggak bisa. Ya. Saya berpikir kayak Telkom, gimana kalau CDMA jadi dan jadi flexi home. Berarti fixed line tidak ada lagi. Kalau yang ngurus kabel tidak ada lagi, berarti pakai radio berkurang kan itu namanya apa? Orang yang dibutuhkan. Menjadi masalah besar. Belum GSM. Kalau nanti flexi sudah oke gitu, bisa dibawa ke seluruh kota, lebih bagus, suaranya lebih jernih, ngapain pakai GSM mahal-mahal? Jadi nanti kan trennya mungkin, wallahualam kalau saya salah ya, tapi pikiran saya gitu ini, pikiran orang bodoh. Gimana kalau besok gitu, sama aja dengan telepon rumah bisa dibawa kemana-mana, kan begitu. Makanya di zaman ini tidak ada lagi pekerjaan aman. Orang itu kalau dulu melamar pekerjaan kepada perusahaan aman, yang sekarang ada adalah lamar pekerjaan, belajar, ya keluar ngelamar lagi. Di era informasi itu pilihan untuk menjadi employee itu begitu, menjadi karyawan itu. Dan ini luar biasa. Kita simak saja sedikit lah, mungkin yang sedang menghadapi masalah orang, ya kayak Telkom, Pos, PLN, Inti, PAL, Garuda, Pindad, PTN dan banyak lagi. Ini cuma sedikit. PKT saja mas kalian dan PT Badak, saya sering ke Bontang, ini juga pada ngumpul karyawan. Abu gimana ya caranya? Kita mau ada PHK. Padahal PT Badak tuh hanya 10 di dunia itu perusahaan yang kayak PT Badak tuh jumlahnya sedunia. Tapi dia tidak mau, mau tidak mau harus mengadakan rasionalisasi. Pertamina begitu. Kemarin tuh ada di ini apa Merpati dan segala macam. Ini menjadi bahan pikiran kita, ya. Artinya 2006-2007 tuh masalah orang PHK dan segala makin terakumulasi. Apalagi PT Pos. Dulu PT Pos gagah betul, kita ngirim surat. Sekarang ngapain ngirim surat, pakai SMS aja. Kalau sudah 5 menit belum dijawab, SMS lagi. Jawab atuh, cuman gitu. Baru dijawab. Ngapain bikin surat? Coba bayangkan. Itu luar biasa. Belum lagi PT Pos tuh dikelilingi oleh kurir-kurir. Dari mulai yang kecil sampai DHL, macam-macam, Tiki dan segala macam. Kepung dia. Ayo mau tidak goyang gimana? Makanya saya dipanggil, Abu bisa gak ngisi di sini? Bisa, tapi jangan bicara ini ya, bayaran ya. Sok, kenwahe lah. Cek Abdi, tenang. Datang tuh ngisi, Ramadan cuman saya aja pengisinya tiap hari. Guna mayar penceramah itu bisa. Itu. Kan luar biasa itu kan. PT Pos tuh. Bukan PT Telkom ya. Telkom masih ngasih tadi, tanda tangan masih Telkom. Tapi sekalian ini juga harus kita pikirkan. Katakan kita selamat untuk angkatan kita di PT Telkom, tapi anak kita belum tentu akan menghadapi masalah yang agak serius. Maka saya katakan tadi umat Islam harus bisa merespon ini dan mengubah doktrinnya kepada anak-anak. Saya hanya menyampaikan bukan berarti uang tidak ada di dunia ini. Tidak, rezeki Allah itu tidak pernah berkurang. Cuman cara mengambilnya berbeda, berbeda zaman. Saya mengingat Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anak kalian dengan pendidikan yang tepat, dengan ilmu yang tepat, karena anak-anak kalian akan hidup di zaman yang berbeda dengan kalian. Iya mat, dari mana di doktrin itu sama aja begitu. Gak bisa. Anak saya doktrin sekolah betul, gitu. Tapi dari kecil sudah diajari bagaimana logika uang, bagaimana logika itu, logika belanja, bagaimana dan seterusnya. Seperti saya sekarang tidak beli barang ke orang. Saya berpikirnya orang yang beli barang sama saya. Kalau saya beli barang ke orang, saya keluar duit. Orang yang harus keluar duit masuk ke saya. Makanya kalau dia nawarin, saya tawarin lagi kan gitu. Balik sekarang. Pokoknya sekarang kuat-kuat mana yang beli barang. Dia beli barang saya atau saya beli barang dia. Nah, di sini semua apa? Perbankan kita bisa lihat roboh satu persatu. Semua luar biasa. Ini ke depan kita akan lihat koran itu daftar begitu saja lagi. Iya. Itu di Indonesia tuh. Belum lagi perusahaan-perusahaan di Indonesia pindah ke Cina. Itu luar biasa. Ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pindah ke Cina. Seperti pipa apa Mas Pion, itu diam-diam. Cuman takut ditegur dan tidak nasionalis, bahasanya bagus. Ya, ketika buat pabrik di Cina, kenapa Anda buat pabrik di Cina? Mau pindah? Oh tidak, kami akan memperluas pasar. Begitu saja. Akan intervensi pasar Cina yang sangat menarik. Tapi, itu diam-diam dikurangi produksinya. Dikurangi. Karyawannya dikurangi. Lama-lama pindah ke sana. Kenapa? Di Cina pertama, buruh gak pernah demo. Kita lihat tiap hari di koran, UMK. Kasian. Kita bukan tidak mau mendukung buruh, tetapi perusahaan juga sedang kolaps. terus harus membayar besar, digoyang seperti itu. Harusnya ada pembicaraan yang pas, gimana memecahkannya begitu. Ya, perusahaan harus terbuka, ya karyawan harus memahami, kemudian menjadi sebuah tim yang solid untuk membangun. Ini tidak. Kelebihan orang Cina adalah mereka tidak ada demo. Satu, buruhnya murah. Dan yang ketiga adalah pekerja keras. Itu aja Cina. Anda tahu Kolombia yang suka apa retail elektronik dan furniture? Leo Chandra itu saya katakan kemarin apa? Kebetulan HR di saya di rumah Jakarta itu dulu manajer HR di Kolombia. Kata dia, Abu, si Leo Chandra ini kalau sudah mulai rapat jam 8 pagi hari ini, selesainya itu besok jam 10 malam dan enggak keluar ruangan. Terus saja begitu. Luar biasa itu. Cina itu, Pak. Punya satu Cina kayak begitu. Gimana 2 miliar mau dilawan? Pertanyaan begitu. Saya di saya perempuan itu satu Cina. Luar biasa tuh. Namanya Limi Chin. Sekarang namanya rubah Aulia Ramadini. Ya. Betul-betul begini tuh. Tapi karena kecil matanya dikelihatan masalah keuangan tuh. Oh, di sini. Luar biasa itu. Dan beliau tuh kalau sudah datang ke kantor, Pak, yang dikenal cuma dua. Ruangan dia dan masuk ke masjid untuk sholat. Makan saja enggak pernah, belum pernah makan dia di kantin. Dia SMS ke yang punya kantin, tolong anterin ke ruangan dia. Asik aja di depan komputer. Itu punya istri, punya suami, punya anak. Pulang jam 6, jam 7. Ih, suami kamu gimana? Ya, biarin aja udah ngerti. Gitu aja. Padahal saya jam 4 pulang. Bayangin aja gitu. Jadi saya pulang duluan ya. Ah, si Abu Mangis biasa. Ji, pulang duluan. Katanya gitu aja. Jadi di Cina seperti itu. Makanya perusahaan-perusahaan di kita, Bapak sekalian dan Ibu-Ibu, dipindah ke Cina. Tidak kurang. Saya punya daftarnya. Ini perusahaan-perusahaan di antaranya yang pindah. Yang punya Toa. Ya. Kemudian Rinnai, Miyako. Kemudian kapal api dipindah. Kanzen dipindah. Honda Jazz termasuk sekarang dipindah produksinya di sana. Ya, Maspion, Kotek, Softlove, ini Softtech gitu. Ya. Ini udah pernah dipindah ke Cina. Bayangkan berapa ribu orang sudah kehilangan pekerjaan. Kotek sih, Tingting, makanan tuh. Sudah dipindah ke Cina. Changhong. Ini electronic home appliances. Kemudian Sanken, Kirin, elektronik juga, Mentos, makanan, Trebor udah pindah, Freestyle, permen juga. Perusahaan-perusahaannya merek. Best One, Yajifu, ya. Terus ke bawah. Ini semua dipindah ke sini. Ya, Jelly Bonbon, Yuanyik, dan seterusnya. Ini semua dipindah. Ini ada nasi cepat saji. Ini dari Garuda Food, ya, pembalut wanita, kornet sapi, saus tiram, dan segala macam. Nah, mereka dipindah ke Cina semuanya. Di Bandung saja, Pak, dan ibu-ibu sudah 110 pabrik tutup. Ini Bandung Raya, Kokab. Ada yang memang bangkrut, tapi tidak sedikit yang mereka pindah diam-diam ke sana, ke Cina. Itu jadi pikiran. Dan yang jadi karyawannya, yang suka ke masjid, ikut pengajian, itu sama. Aduh, kita jadi pusingan. Kayak begitu. Tidak kurang di Kabupaten Bandung, ada sebuah pabrik besar, sekarang hanya tinggal setengahnya. Itu pun sudah mulai goyang, terus kolaps. Begitu. Kalau Majalaya sih, perusahaan-perusahaan kain, yang punya haji-haji itu, jadi besi tua, tararutup. Semua. Nah sekarang problematika sosial apa yang akan kita hadapi? Ya, kalau Telkom nggak akan didatengin, rumah jahat diserbu. Kemarin 1.300. Bagi. Balai dong. Waduh, lemes. Minta duit gitu. Kan mudah di sulutnya. Orang disebutin aja. Datang. Ada yang nggak minta, nggak layak, nggak dikasih. Ngeributin di masyarakat. Tuh datang ke rumah jahat. Minta duit sekian. Mau bagi-bagi tuh dari pemerintah udah dititipin. Ribuan datang. Aduh, untung gak dibakar juga kan begitu. Jadi kita juga stres juga ngadepinnya gitu. Nah, kenapa pindah ke Cina? Tadi sudah saya sebutkan. Di antaranya adalah kelebihan investasi Cina, birokrasi yang mendukung. Jadi di Cina itu membuat pabrik itu hanya 2 minggu. keluar izinnya di kita 155 hari. Atau setengah tahun kurang dikit baru keluar. Bari jeung eta uang silumannya teh lebih banyak. Banyak uang siluman. Nah, Pak Wali Kota datang ke sana. Kemudian Dahlan Iskan datang ke sana. Ketika di bandara masuk ke hotel, siapa yang jemput? Ibu Bapak sekalian, bupatinya, wali kotanya langsung ke hotel. Apa yang bisa bantu? Padahal kata Pak Dahlan Iskan, kami sedang keluar, pulang jam 1. Bupatinya itu masih ada di hotel, gini aja nungguin kita. Luar biasa. Akhirnya kata dia, Bapak perlu tanah seluas apa? Kami siapkan. Izin-izinnya nanti kami akan urus langsung. Kalau sampai ada pegawai kami yang minta-minta, lapor saya langsung. Saya yang akan memecat. Sampai gitu. Bupatinya yang ngomong langsung. Gitu. Wali kotanya. Coba. Itu gak menarik gimana, ibu bapak sekalian. Jadi kita mau buat pabrik, susah betul. Demo, izinnya susah, uang siluman. Ah, liar pokoknya. Birokrasi yang mendukung gitu. Kemudian juga pajak selama 5 tahun mereka tidak dikenakan pajak. Sampai settle baru mereka tarik pajak. Itu luar biasa. 5 tahun mereka tidak dikenakan pajak. SDM yang murah dan bekerja keras. Bahan baku yang lengkap. Walaupun sebagiannya nyuri ya kayunya dari Indonesia juga. Tapi lengkap, mereka cerdas itu cara mencari bahan baku, tidak kekurangan. Ya, kita punya kurang. Itu menariknya. Iya. Nah, Bapak sekalian, apa akibatnya dari sini semuanya? Ini akan terjadi di kita PHK besar-besaran dan bencana kemiskinan di negara kita akan terakumulasi. Maka sebulan yang lalu saya katakan, kalau kita kuat ekonominya, adakah kita tidak menanggung keluarga kita selain anak dan istri kita? Sekarang sudah jarang. Saya ini untuk keluarga saja 3 keluarga. Ya, selalu datang, kasih. Jadi ada rutin bulanan, belum teman, belum ini. Kalau istri saya ada acara pengajian, aduh serbu. Ya, ah ini Umi Sauki katanya, beli ya bakso saya, beli pai saya. Waduh, kalau kurang acara pertemuan, sekantong keresek gitu. Udah harus dibeli, enggak dibeli katanya enggak enak. Nah, jadi perlu enggak? Enggak perlu. Coba kita bayangkan. Bencana kemiskinan ini, Pak, Bapak sekalian, akan terakumulasi. Dan yang kita bayangkan, gimana 2010-2015? Bagaimana generasi anak-anak kita? Ya, zaman ayah saya hanya lulus SMEA, bisa ngelamar. Dia jadi kepala di BRI. Hanya dengan ijazah SMEA, SMEA lagi jabat SMEA swasta, deh, gitu. Itu tahun 50-an. Tapi sekarang, Pak, bisa dibayangkan oleh kita, ya kayak masuk lubang jarum. Ya, oke. Okay. Nah, tahun 2009 ini dari BPS, jumlah penduduk Indonesia akan 229 juta jumlahnya. Kemudian usia kerjanya 169 juta atau 73% tahun itu. Kemudian 116,5 juta usia kerja yang akan menyerbu pasar kerja di tahun itu. Tidak tahun-tahun, 116 juta. Sementara berita tutup PHK menjadi berita harian. Makanya wajar kalau di Gunung Kidul seorang ibu bawa anaknya diminumin racun, yuk kita mati bareng aja daripada susah begini. Wah, bunuh diri sekarang sudah menjadi fenomena. Menarik begitu. Ini data BPS tahun 2001. Nah, saya suka membuat kata-kata penyemangat. Ya, renungilah kata-kata hikmah ini. Berhentilah. Ya. Berhentilah melakukan hari ini juga apa-apa yang tidak Anda inginkan di masa depan. Jadi kita harus antisipasi sesuatu dari hari ini kalau kita tidak ya mau terjerumus di masa depan. Buat kita, buat anak-anak kita, buat umat, buat masyarakat muslim. Nah, saya sekarang setiap bulan sengaja melahirkan materi-materi. Satu keliling saya, muter ya ke kantor-kantor cabang memberikan pemahaman ini. Kemudian masuk ke mana? Institusi-institusi kepemudaan, organisasi kepemudaan. Bahwa kita harus mulai bangun. Ayo kita bangun. Kita mulai. Jangan tidur aja, Bu. Kenapa sekalian? Ini berat sekali ya kalau kita tidak antisipasi dari sekarang. Ya. Next, terus. Kemudian tantangan masa depan yang keras harus kita sikapi dengan optimis. Karena dia bagaikan pulau yang hilang tertutup banjir. Kalau kita mau, masih banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk sampai ke tujuan. Begitu. Maka kenapa bulan lalu saya katakan paling tidak boleh otak kita dijejali dengan kalimat-kalimat pecundang. Saya katakan orang miskin itu gak usah dilihat lah. Pokoknya walaupun pakai baju keren aja udah ketahuan. Dari cara ngomongnya aja. Ya, itu karena orang miskin itu punya kosakata yang dikumpulkan oleh dia. Orang kaya juga punya kosakata. Kayak kosakata orang miskin seperti ah susah. Wah, saya enggak ada bakat. Ya, enggak ada modal. Ya, wah, pengalaman. Wah, risikonya gede. Itu biasanya kumpulan kalimat orang miskin. Banyak sekali itu, ya. Itu aja. Orang kalau ngomong banyak begitu di belakangnya susah di hidupnya. Ya, wah, kita tidak terbiasa, enggak ada turunan. Oh, banyak, banyak. Kalau orang optimis, dia manusia, saya manusia. Oh, gitu. Dia bisa, saya harus bisa. Ya. Dan kalimat tidak bisa itu, ibu bapak sekalian, paling tidak boleh masuk ke dalam kepala kita. Biarkan dia menjadi kalimat di dalam kamus. Tapi tidak boleh masuk ke kepala kita, apalagi ke dalam jiwa kita. Karena kata tidak bisa itu mengubah orang kaya jadi miskin, orang kreatif menjadi bodoh. Gitu. Ya, orang pintar menjadi boros, orang sejahtera menjadi melarat. Rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah menjadi rusak gara-gara satu kalimat tidak bisa. Gitu. Bahaya. Saya katakan kalimat ini harus sudah mulai dihapus dari otak kita, apalagi kalau saya bersemayam di dalam jiwa kita. Begitu. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk bisa, untuk menang. Gitu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mengambil pelajaran dari Nabi Nuh. Begitu. Ya, ini ada ayat-ayat yang saya Quran surat Hud 11 atau 11 surat Hud ayat 37. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi Nabi Nuh itu sudah disuruh. Makanya bayangkan berpuluh tahun, 30 tahun sebelumnya disuruh membuat kapal. Dia di tengah masyarakat atau sebuah negara yang jarang hujan, ditertawakan. Gila Nabi Nuh itu. Nabi Nuh asik aja. Hanya orang-orang yang percaya saja kepada Nabi Nuh, dia buat terus. Jadi visioner Nabi Nuh itu bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Jangan asik mansuk sekarang. Kan begitu. Lihat, diantisipasi. Bahkan ajaran Al-Quran itu selalu begitu. Kita harus selalu merasakan getaran dari sekarang apa yang akan terjadi besok. Ayatnya sederhana. Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Falamma ahasa Isa, ketika Nabi Isa baru merasakan kekufuran di umatnya, baru merasa, bukan melihat dan terjadi kekufuran, baru merasa saja, langsung Nabi Isa bertindak. Qala man ansari ilallah, siapa yang menjadi pengikutku menolong agama Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Jadi antisipasi, belum kejadian sudah diantisipasi. Karena Nabi Isa itu selalu memasang telinga, mata, pikiran, melihat. Wah, ini harus diantisipasi cepat. Nah, seperti itu. Maka kata Allah, dan buatlah kapal itu. Cepat, buat kapal. Buat yang kira-kira membuat kita tidak tenggelam pada masa yang akan datang. Begitu. Ya, dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Pokoknya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu petunjuk kami. Gimana, apa yang harus kita lakukan? Just do it. Kalau kata sepatu itu, lakukan aja. Tawakal kepada Allah, nanti Allah ngajarin sedikit demi sedikit. Gitu. Berani bertindak. Begitu. Nanti juga keluar. Kayak kita, iya, orang yang berani bertindak itu nanti Allah sedikit-sedikit turunkan ilmunya, begitu. Kandungan ayat di atas, ya, perintah membuat kapal. Yang kedua, perintah untuk berada dalam hidayah Allah. Ketiga adalah sabar dan fokus karena waktu sangat pendek. Begitu. Bencana akan segera datang. Ya. Sudah terlihat. Begitu. Ya. Ayat 38-nya, dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Nuh berkata, dia atau Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Ya, tunggu aja. Al-yaum awil ghad. Nanti kita lihat hari ini atau besok. Kamu gitu. Kalau Rasulullah kan begitu, diejek gitu. Ini akan menguasai Parsi dan Romawi. Pengikut Rasulullah 30 orang. diejek begitu. Kata Rasulullah kan jawabannya sederhana, dibalikin aja. Al-yaum awil ghad. Kamu tunggu ya, lihat ya, besok atau lusa. Parsi dan Romawi akan tunduk di bawah ya kakiku. Ternyata benar. Mereka belum meninggal, mereka melihat sendiri. Karena Rasulullah enggak mengatakan tidak bisa. Susah, bayangin aja. Ya, pasukan dikirim ke Cina, bawah sekalian dan ibu-ibu. Jumlahnya sedikit. Pasukan Cina banyak. Kemudian kata utusan Rasulullah, mau masuk Islam atau perang? Ya, maaf, mau bayar jizyah atau perang? Kata tentara, kita serang aja. Tapi tentara-tentara apa sih, kaisarnya Cina itu, maksudnya raja Cina itu melihat, biarkan dia. Dilihat hariannya. Ternyata malam mereka sedikit tidurnya, tahajud. Siang begitu semangat dan yakin. Akhirnya orang-orang Cina ini, yang kemudian sekarang dikenal dengan Xinjiang, mereka menyatakan bayar jizyah. Akhirnya lama-lama mereka masuk Islam. Kenapa kata raja itu? Saya melihat kita menghancurkan mereka tidak sulit. Ya, tetapi sama saja dengan melawan singa. Kita bunuh dia satu orang, mereka akan membunuh kita 20 orang. Gitu aja. Daripada bermasalah ke negara kita, lebih baik kita berdamai dengan dia. Perangnya belum. Itu kalimat tidak bisa tuh dari kaisar datang. Tapi kalimat bisa, kata orang Islam jumlahnya segini. Yakin aja bismillah. Ya, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'innillah. Ya. Kandungan ayat di atas, pekerjaan ini penuh dengan tantangan, cacian dan makian. Ya. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Jadi apakah kita akan termasuk yang tenggelam? Ya, umat Islam ini, atau kita akan kembali memimpin? Kandungan ayat di atas, janji Allah, siapa yang akan menang di antara kita dan mereka. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berminum. Muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan muatkan pula orang yang biran. Ternyata orang-orang yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Begitu. Ini ayat. Apa pelajarannya? Kandungan di atas adalah kendaraan bagi orang-orang yang beriman. Kita perlu membuat kendaraan baru. Artinya berpikir baru. Ya, kalau dulu di era industri seperti itu, apa yang harus kita buat di zaman sekarang ini? Ya, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah dan waktu berlayar. Ya, pada waktu berlayar dan berlabuh. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, visi dan misi spiritual harus dibangun. Ya, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia atau anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Kandungan ini di atas adalah perintah Allah membawa anak ke dalam misi ini dengan mendidik sejak awal. Didik. Ya, anak itu. Ya. Kenapa? Kita memiliki zaman yang berbeda. Jadi sejak kecil dididik. Orang Cina lain, Bapak sekalian. Dari SD ya sudah diajarin. Kalau kita datang ke Palestina, saya pas lewat ada anak kecil pakai kopiah yang kayak pisin di sini. Lagi ngapalin Taurat, ayo gitu. Ngapalin Taurat, luar biasa. Ini kalau kita mungkin tahfidz Quran. Gitu. Ini tahfidz Jabur, tahfidz Taurat. Oh, dia ngapalin. Kemudian orang Cina ya masuk ke dalam toko-toko mulai belajar nimbang. Dari kecil pulang sekolah itu disuruh nimbang. Dia menghadapi pembeli yang marah, yang mencaci maki, yang senyum, ya, dihadapi secara mentalitas. Ya, orang Cina dari kecil sudah terbiasa. Misalnya, kalau saya dulu SMP mau dagang, ini keluarga ayah nih. Jangan dagang-dagang begitu. Diam kamu. Belajar yang benar. Bapak kamu masih bisa ngasih biaya. Oh, begitu. Ya, kalau dari kakek yang Cina lain, dagang. Kalau dari kakek ayah, jangan. Ya, ngelamar kerja ke BRI. Wah, wow, gitu kan. Lain. Iya. Itu. Bagaimana dengan orang yang binasa, tapi dia tidak kufur kepada Nuh? Nanti kita akan melihat. Orang-orang itu tidak sempat ya menyelamatkan diri. Tapi mereka orang beriman. Soleh mas soleh. Man susah. Miskin. Apa? Rajin. Man, waduh. Miskin. Bagaimana Allah akan berikan hadiah? Dengan hadis ini. Wahai, kalau ada di antara mereka yang akan dikasih oleh Allah, perempuan ini termasuk di antara. Jadi, ada perempuan yang tidak sempat ke dalam, naik ke dalam perahu Nabi Nuh. Tapi dia beriman kepada Nabi Nuh. Ya. Nah, keluarlah hadis ini. Ya, kata Rasulullah, Kalau saja Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya, maka ya ummu sabi, maka ibunya si bayi itulah yang akan Allah berikan rahmat. Ya tapi kan dapat si rahmat Allah, tapi miskin, susah, banyak utang, kemana-mana repot. Ya. Seperti itu ya. Ah, sudah selesai, alhamdulillah. Kita kebut. Bapak sekalian dan ibu-ibu, saya pikir itu mudah-mudahan nanti bulan depan masih bisa kita lanjutkan. Itu sebetulnya baru setengahnya. Ada masih panjang. Bagaimana kita cara membangun perahunya dan segala macamnya. Itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Tapi Bapak sekalian dan ibu-ibu, ini saatnya kita bangkit, bangun gitu. Jadi jangan dibenturkan antara hal yang seperti tadi. Bagi kita adalah satu kesatuan. Ya. Bagaimana kita salat tahajud itu hubungannya dekat dengan kita dagang. Ya, ke haji itu hubungannya dekat dengan membaca Quran, dengan membangun usaha, ya. Yang disebut kerja ke kantor itu bukan cari duit, bukan ibadah. Ya, serius di kantor juga ibadah. Jangan berpikir ke kantor dunia wae diurus. Ya, sekali-kali dong tinggalkan kantor, kemudian kita misalkan apalah pesantren 2 bulan gitu kan. 3 bulan, 10 bulan. Semua adalah rangkaian ibadah dan rangkaian jihad di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.